kagungan Pangeran nu maha welas tur hemat Gusti mangka muka pura bangsa Allahku ya Robbi mantena puji kagungan Pangeran nu maha welas tur hemat Gusti mangka muka pura baca Allahku ya Robbi mantena maha uninga salawat salawatan barokat barokatan ala Muhammad rasuli wa ala ali wasohbi para